ya, euforia, euforia kebebasan. Tentu gembira, gembira, gembira. Kalau mendapat cita-cita, tentu berkesan, berkesan. Kalau merebut kebebasan, ya oh ya oh la la, ya oh ya oh la la. Tapi jangan sampai lupa daratan, ya oh ya oh la la, ya oh ya oh la la. Dan juga jangan sampai kebablasan. Pada era kebebasan, awas jangan salah mengartikan kebebasan. Bukan bebas lepas melakukan pelanggaran. Kebebasan bagi manusia bukanlah tanpa batasan. Sebagai makhluk berbudaya kita terikat aturan. Indahkanlah norma-norma agama, patuhilah rambu-rambu berbangsa. Hentikanlah segala kemungkaran, hentikanlah tindakan kekerasan. Euforia, euforia, euforia, euforia. Sampai lupa daratan, ya oh ya oh la la, ya oh ya oh la la. Dan juga jangan sampai kebablasan. Kebebasan, awas jangan salah mengartikan kebebasan. Bukan bebas lepas melakukan pelanggaran. Kebebasan bagi manusia bukanlah tanpa batasan. Sebagai makhluk berbudaya kita terikat aturan. Tindakanlah norma-norma agama, patuhilah rambu-rambu berbangsa. Tindakanlah segala kebebasan.